lebaran bersuka gembira. Berjabat tangan sambil bermaaf-maafan. Hilang dendam habis marah di hari lebaran. Berjabat tangan sambil bermaaf-maafan. Hilang dendam habis marah di hari lebaran. Jalan kaki pin.